الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim. Kemarin kita sampai kepada kafarah. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Permasalahan terakhir adalah kafarah yang telah lalu pembahasannya, disepakati itu ketika yang bersumpah atau yang melanggar sumpahnya adalah al-hur, muslim, seorang yang merdeka. Sehingga kalau yang melanggar sumpah itu seorang budak, ada khilaf di kalangan fuqaha, banyak dari mereka, Tsauri, Syafi'i dan yang lain, mengatakan kalau budak kafarohnya tidak ada lain kecuali siam, puasa. Budak tidak memberi makan, tidak memberi pakaian, tidak pula memerdekakan budak. Madhab Malik diperselisihkan oleh fuqaha madhab mereka. Kalau memerdekakan budak, beliau katakan tidak, karena budak tidak bisa memiliki wala. Wala yang dimaksud dalam waris, karena hukumnya al-wala liman a'taq. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, wala itu bagi yang memerdekakan. Dalam artian, jika kamu memerdekakan budak, budak itu sudah merdeka, kemudian dia mungkin kerja, kaya, punya banyak uang, sampai kemudian dia mati, maka harta warisnya kamu yang mewarisi. Bukan dengan nasab, karena bukan keluargamu, tapi dengan wala, karena kamu yang memerdekakan. Makanya Aisyah ketika memerdekakan Barirah, keluarganya atau tuannya yang lama mensyaratkan, boleh kau merdekakan, tapi walaknya untuk kami. Sehingga kalau suatu ketika Barirah mati punya harta, ya mereka yang mewarisi. Dan itu ditolak atau dibatalkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau katakan tadi, innamal wala liman a'taq, wala hanya bagi yang memerdekakan. Dan budak tidak termasuk yang berhak punya wala, sehingga enggak mencukupi kalau dia memerdekakan budak. Nah, di akhir ayat Allah katakan dzalika kafaratu aimanikum, begitulah kafaroh sumpah kalian ketika kalian langgar dari hukum yang telah lalu, memerdekakan budak, memberi makan 10 miskin atau memberi pakaian mereka, atau puasa 3 hari. Itu kafaroh sumpah kalian. Kafaroh maknanya menutupi. Artinya itu kafaroh sumpah kalian ketika kalian langgar. Untuk menutupinya, mengcovernya, kamu lakukan itu salah satu dari 3 yang Allah katakan. Memerdekakan budak, memberi makan 10 miskin, memberi pakaian mereka, atau puasa 3 hari. Tidak ada khilaf tentunya di kalangan ulama, begitu kafaroh dari sumpah ketika orang bersumpah dengan nama Allah dan dia langgar. Namun sebagian a'immah tabi'in berpendapat kafaroh sumpah cukup dengan melakukan kebaikan yang dia bersumpah untuk meninggalkannya. Nah, ini misalnya orang bersumpah, demi Allah, aku gak akan silaturahmi ke bulikku itu, fulana. Dia bersumpah untuk meninggalkannya dan itu dosa. Maka kafarahnya, kata sebagian tabi'in, cukup dia bersilaturahmi padanya, selesai. Dengan melakukan kebaikan yang dia sumpah untuk meninggalkannya. Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, menyebutkan bab man qala kafaratuha tarkuha. Pendapat dari sebagian imam salaf yang mengatakan kafaroh sumpahnya adalah dengan meninggalkan sumpahnya atau melanggar sumpahnya. Ya seperti tadi, dia bersumpah tidak mendatangi, maka kafarohnya dengan dia datangi. Lalu beliau bawakan hadis dari Aisyah dengan sanadnya tentu radhiyallahu anha, Rasulullah katakan man halafa fi qati'ati rahimin aw fi ma la yasluhu fabirruhu alla yatimma ala dhalik atau alla yutimma ala dhalik. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus silaturahminya atau sesuatu yang tidak baik, maka kafarohnya dengan tidak dia lakukan sumpahnya. Ini dengan dia langgar, karena dia bersumpah tidak mendatangi, ya langgarlah, datangi. Juga Ibnu Majah bawakan hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, Rasulullah katakan man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan minha falyatrukha fa inna tarkaha kafaratuha. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu namun kemudian dia melihat yang baik adalah dengan melanggar sumpahnya, seperti tadi, tentu mendatangi kerabatnya, berarti itu yang lebih baik, maka hendaklah dia langgar sumpahnya dan itu merupakan kafarohnya. Itu merupakan kafarohnya. Dikuatkan ini dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika bersumpah untuk tidak memberi makan begitu pula istri beliau bersumpah untuk tidak memberi makan sampai beliau makan. Tamunya pun atau beberapa tamu ada yang diundang atau datang ke Abu Bakar bersumpah untuk mereka gak mau makan sampai Abu Bakar mau makan. Dan kadang ya mereka begitu dari berasal dari niat etikat baiknya, mungkin makanannya sedikit atau pas-pasan, Abu Bakarnya bersumpah dan itu di depan tamu, demi Allah aku gak akan makan ini, ya ini agar kalian semua yang makan. Tapi para tamunya juga kurama, orang-orang baik, mereka juga bersumpah, demi Allah kami gak mau makan kecuali kamu juga makan. Kuat-kuatan sumpah. Tentunya tadi niatnya baik agar menghormati tamunya. Si tamu pun begitu dalam rangka membalas kemuliaan tuan rumahnya. Maka Abu Bakar katakan, kana hadza minasyaiton. Ini setan ini semua. yang menggoda sampai sedemikian rupa. Maka beliau kemudian makan dan mengajak tamunya untuk makan, dan mereka pun pada akhirnya makan semua. Di hadis di Bukhari, di Muslim ada tambahan, begitu esoknya dilaporkan oleh Abu Bakar kejadian, diceritakan kemarin begini, ada tamu gini. Beliau katakan, ya Rasulullah, baru wa hanithtu. Kalau mereka ya berbuat baik, bir. Adapun aku telah melanggar sumpahku. Nah, di awal beliau sumpah enggak akan makan, agar makanan ini khusus untuk tamunya. Tapi kemudian Rasulullah katakan, bal anta abarruhum wa akhyaruhum. Bal anta abarruhum wa akhyaruhum. Justru engkau Abu Bakar yang paling baik di antara mereka semua dan paling khayyir radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abu Bakar, walam tablughni kafarah, dan tidak ada kafarah yang diperintahkan padaku. Ini dikuatkan dengan kisah ini bahwa, dan itu di depan Rasulullah SAW, bahwa tadi kafarahnya cukup dengan melanggar sumpahnya. Tadi beliau bersumpah tidak makan dan beliau telah makan, maka cukup itu teranggap sebagai kafarahnya. Ala kulli hal, itu pendapat, madhab dari sebagian tabi'in. Namun a'immah lain mengatakan tetap kafarah. Naam, yang baik seperti Rasul katakan, faro'a ghairaha khairan minha falyatil ladhi huwa khair walukaffir an yamini. Yang baik tadi lakukan, langgar sumpahmu. Kamu bersumpah tidak mendatangi pamanmu misalnya, langgarlah, datangi. Itu yang lebih baik. Adapun sumpahmu yang kamu langgar, kamu tutup dengan kafarah yang telah lalu. Puasa, atau memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian, atau memberikan budak. Kafarah tetap. Adapun yang kamu sumpahi, langgarlah jika memang melanggar, itu yang lebih baik. Ini jika kafarah sumpah dengan nama Allah. Ada khilaf juga di kalangan fuqaha, kalau sumpahnya kafarah sumpah selain dengan sumpah kepada Allah, seperti kata Imam Malik, orang yang bersumpah untuk mensedekahkan hartanya, maka kafarahnya, kata Malik, cukup dengan dia mengeluarkan sepertiganya. Karena hari saat kita tahu ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Rasulullah katakan sepertiga, dan sepertiga itu sudah terlalu banyak, atau di riwayat wa ats-tsulutsu kabir. Sepertiga itu sudah terlalu besar. Cukup dengan dia keluarkan sepertiganya. Namun Syafi'i katakan, "Lah, itu sumpah untuk mensedekahkan hartanya, maka tetap dia mengkafaroh sumpahnya seperti tadi." Memerdekakan budak, memberi makan, atau memberi pakaian, atau puasa. Tetap kafarahnya seperti yang Allah katakan. Dan itu yang dikuatkan oleh Ishaq dan Abu Thawr. Diriwayatkan ini juga pendapat Umar dan juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhum, bahwa tetap dia harus bayar kafarah. Nah, namun madhab ketiga, di situ ada Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil, ada Atha ibn Abi Rabah, ada juga Tawus bin Kaisan rahimahullah, mengatakan la syai'a alaih, enggak ada kafarah baginya, enggak ada apa-apa. Karena itu dianggap bukan sumpah. Orang hanya bersumpah untuk mensedekahkan hartanya. Dia tidak sebut nama Allah, maka bukan termasuk pelanggaran sumpah seperti yang dimaksud di dalam ayat. Al-Muhim itu khilaf di kalangan fuqaha. Syafi'i melihat maknanya. Makna yang dia ucapkan betul walaupun tidak sebut nama Allah, tapi itu tetap seperti makna sumpah. Layaknya orang bersumpah, demi Allah aku akan lakukan ini, atau demi Allah aku tidak akan lakukan ini. Maka sumpah itu menguatkan tekad apa yang dia sebutkan. Kalau itu dalam sumpah, ini pun demikian. Orang bersumpah untuk mensedekahkan hartanya. Kemudian solusi yang ada baginya, ya tadi khilaf memang. Malik katakan cukup sepertiga, Syafi'i katakan lah bayar kafarah, bahkan yang lain. Tadi tiga a'immah tabi'in besar, Tawus, Atha, Syafi'i mengatakan enggak ada apa-apanya. Ala kulli hal, paling tidak kita memahami sudut pandang masing-masing a'immah dan pendapat mereka. Begitu pula kalau seseorang bersumpah untuk berjalan ke Mekah. Malik dan Abu Hanifah mengatakan, ya dia berkewajiban memenuhi sumpahnya untuk berjalan ke Mekah. Namun Imam Ahmad, Abu Thur dan juga Syafi'i mengatakan cukup baginya kafarah yamin, tiga yang Allah sebutkan tadi, dan tidak perlu dia berjalan ke Mekah. Dan misalnya dia sumpah untuk berjalan ke Mekah sana dengan jalan kaki, lalu mungkin dia enggak kuat atau ada kendala ini dan itu, Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan cukup dia bayar kafaroh. Karena yang dia ucapkan semakna dengan sumpah dengan nama Allah. Dan dia melanggarnya, maka bisa ditutupi dengan kafaroh. Itu pun kata Sa'id bin Musayyib, Qasim, dan juga Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, tidak ada kafarahnya. Ini enggak ada apa-apa bagi dia. La syai'a alaih. Serupa seperti Atha tadi, mereka memandangnya itu bukan sumpah, maka enggak perlu mendapat konsekuensi kafarah dari sumpah. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan mayoritas ulama di Madinah, begitu pula di negeri-negeri lain selain Madinah, mewajibkan bagi yang bersumpah jalan ke Mekah, mewajibkan baginya untuk kafaroh kalau enggak dia lakukan. Seperti kata Syafi'i, mewajibkan kafarah. Sama seperti orang yang bersumpah dengan nama Allah lalu dia langgar tadi. Ini pun demikian, mayoritas fuqaha kalau dia melanggarnya ya terkena kewajiban untuk membayar kafarah. Dan itu pendapat banyak dari sahabat, tabi'in, dan fuqaha al-amsar, ulama-ulama fuqaha di negeri-negeri yang ada. Di dalam perkara sumpah pula, orang yang bersumpah untuk memerdekakan budaknya, maka dia punya kewajiban untuk memerdekakan. Orang yang dia maksud, kalau dia punya sekian budak, yang kamu inginkan untuk kamu merdekakan siapa, kamu punya kewajiban untuk memerdekakannya. Karena dia sudah sumpah demi Allah. Bersumpah untuk aku akan memerdekakan fulan dari perbudakannya. Dan itu yang di menjadi madhab Malik dan juga Syafi'i rahimahullah. Namun riwayat dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan juga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhum, dia enggak berkewajiban memerdekakan dan cukup membayar kafarahnya. Tidak berkewajiban memerdekakan dan cukup dia membayar kafarahnya. Yang terakhir, kata Imam Al-Mahdawi bahwa ijma fuqaha yang teranggap, pendapatnya dianggap berpengaruh, mereka sepakat bahwa tolak, cerai, itu jatuh, terhitung bagi orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya dan terhitung talaknya. Kalau seorang mengatakan misalnya, demi Allah, nanti aku cerai, aku talak. Atau demi Allah, istriku fulanah, aku ceraikan, aku talak. Maka jatuh talaknya. Teranggap, dan itu seperti kata Mahdawi, sepakat fuqaha kalau sumpahnya jatuh atau teranggap, dan cerainya yang dia sebutkan juga jatuh, terhitung talak satu atau talak dua atau talak tiga kepada istrinya. Di akhir ayat Allah katakan, wahfadhu aimanakum. Dalika kafaratu aimanakum idha halaftum, wahfadhu aimanakum. Wahfadhu aimanakum, yakni dengan bersegera melakukan kewajiban terkait kafaroh kalian. Kalau memang ada kafaroh di sumpah kalian, jaga sumpah kalian dengan segera membayarnya. Tutup sumpahmu yang kamu langgar. Nah. Wahfadu aimanakum, jaga sumpah kalian, mencakup tiga perkara. Yang pertama di permulaan sumpah, yang kedua di pertengahan sumpah, yang ketiga di akhir sumpah. Semuanya masuk dalam perintah Allah, jaga sumpah kalian. Adapun yang pertama, menjaga sumpah di permulaan sumpah, maknanya jangan gampang-gampang bersumpah. Karena nanti kalian akan terjerat. Karena nanti kalian akan kesulitan, merasa berat harus bayar kafarohnya. Makanya jangan gampang-gampang sumpah. Jaga sumpah kalian. Makanya kata beberapa sahabat, Adzun ibn Umar atau yang lain, kanu yadribunana alal aiman. Dulu orang tua kami, para sahabat kibar, memukul kami. Ini pukul yang dimaksud pukul mendidik, bukan pukul yang melukai, untuk mendidik anak-anaknya. Dalam masalah sumpah, yang dididik anak-anak mereka agar gak gampang-gampang sumpah, agar tidak meremehkan perkara sumpah. Dan anak-anak ini memang harus dibegitukan. Anak-anak kita bahkan yang terbiasa di ma'had atau di komunitas ahlu sunnah, gampang sekali sumpahnya begitu. Anak-anak ikhwah kita semua. Nanti urusan remeh temeh begitu. Urusan kerupuk, urusan tempe, urusan ini. Kamu yang ngambil tuh, demi Allah bukan aku. Urusan tempe demi Allah. Sudah aku kembalikan. Utang misalnya. Yang tadi ini 500 rupiah misalnya atau 1000. Belum ini, demi sumpah demi Allah sudah 1000 rupiah sumpah. Itu yang dimaksud, perlu dididik. Dipukul, pukulan yang mendidik. Intinya untuk mengingatkan dia bahwa enggak boleh dibuat permainan sumpah seperti itu. Urusan kecil remeh kamu sumpah-sumpah nama Allah, enggak pantas. Jaga sumpahmu. Mereka dipukul dalam artian tadi, sehingga terbiasa, terdidik dari kecil dia tidak akan bersumpah kecuali dalam perkara besar, memang urusan nyawa, urusan darah, urusan harta benda yang jumlah besar, memang perlu sumpah labas. Yang kedua, jaga sumpahmu di tengah-tengah sumpah, artinya tunaikan sumpahmu. Jaga sumpah dalam artian jangan kamu langgar sumpahmu. Tunaikan, jalani sumpahmu. Kun rojulan, dididik untuk jadi gentleman, bertanggung jawab. Emang itu yang sudah dia sumpahi. Aku bersumpah demi Allah untuk apalah yang dia sumpahkan, untuk ini, untuk itu, untuk tidak ini, tidak itu. Ya jalani, jaga sumpahmu, jangan kamu langgar. Kecuali tadi, kalau memang melanggarnya itu yang lebih baik, maka diajarkan kepada mereka untuk melanggar. Kalau memang itu yang lebih baik, kamu terlanjur sumpah berseteru sama fulan, aku sudah sumpah demi Allah gak mau berteman lagi dengannya, gak mau ngobrol bicara, kan ini gak baik perseteruan, maka langgar sumpahmu karena itu yang lebih baik. hubungan baiklah, bertemanlah baik dengan mereka. Yang ketiga, menjaga sumpah di akhir sumpah, yaitu dengan membayar kafarohnya. Kalau kamu langgar, jika kamu langgar, jaga sumpahmu di akhirnya dengan membayar kafarohnya. Jika memang itu termasuk yang terkena kewajiban kafaroh dengan beberapa perselisihan dalam masalah tadi yang telah kita sampaikan. Wahfadu aimanakum la'allakum tashkurun. Demikian kata Allah agar kalian bersyukur. Nah, ini dengan harapan kalian lebih menjaga syukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati, menisbatkan yakin segala kebaikan, hidayah, kenikmatan itu hanya dari Allah semata, Allah berikan pada kalian. Dengan lisan, ya dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, memuji Allah yang memberikannya. Dan dengan amalan kita, karena orang yang bersyukur akan tunduk dan taat kepada yang dia bersyukur kepadanya. Termasuk syukur adalah menggunakan kenikmatan pada sesuatu yang diciptakan untuknya, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan pada sesuatu yang memang diciptakan atau digunakan untuknya, di memang untuk itu. Dan itu wujud syukur, bukti syukur seorang hamba kepada Allah. Di dalam sunnah, termasuk doa pagi petang yang diajarkan, hadis ada yang melemahkan sebagian, tapi dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, doa dibaca pagi setelah subuh, petang setelah asar, Allahumma, kalau pagi, ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, di pagi ini kenikmatan apapun yang aku dapati atau didapati oleh siapapun dari hambamu, makhlukmu, semua itu darimu, diakui dan dikembalikan kepada Allah. Engkau satu-satunya, tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian dan bagimu syukur, kau yang wajib dan pantas disyukuri. Begitu pula kalau di petang hari dia ucapkan, Allahumma ma amsa bi min ni'mah au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukru. Sama seperti tadi, cuman lafadznya ma amsa, sore ini segala kenikmatan yang aku dapati dan seterusnya. Rasulullah katakan kalau kamu ucapkan itu, faqad adda syukra yaumihi. Kamu ucapkan itu teranggap kamu telah menunaikan syukur di harimu itu. Kamu sudah teranggap orang yang syakirin, yang bersyukur. Kamu dianggap dalam syariat sudah dihitung orang-orang yang telah menunaikan syukurnya. dan doa azim, athar azim, karena terlalu banyak dan tidak bisa dihitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita dari yang tampak maupun tidak tampak. Bagaimana seorang hamba harus bersyukur? Padahal, kalaupun dia bersyukur, syukur dia itu sendiri menuntut untuk dia bersyukur. Seperti kata Ibnu Qayyim. Kalau dia bersyukur, syukur itu sendiri menuntut konsekuensi untuk dia bersyukur lagi. Karena dia bersyukur itu taufik dari Allah. Itu kenikmatan tersendiri. Bisa bersyukur. Mengundang lagi dia harus bersyukur atas itu. Wahakadha. Ala kulli hal, dengan doa yang Rasul ajarkan tadi, sudah teranggap menunaikan syukurnya di hari itu. Dianggap dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tidak ada yang tersisa bagi kita kecuali mengucapkan doa ini. Biasakan untuk dibaca pagi dan petang hari. Dan bukan panjang, alhamdulillah, ringkas. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Sore pun begitu. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Walhamdulillahirabbil alamin.